Datan nono ketinggalan sarirane tentang isi tancah dene lengeng solaing rokok tinetong marga nenganeng donya kita neng sulera ngimpi kemang ireng urepku saking sihiro marmaning sun aneng donya dapur siro ngandikani tancah eng rokok winang wang wang among binong se ngasih se tancah se asinung se se yantan ono ananiro mongso ono ing tumadi yantan ono ananiro. Ojo keri sanadyan murabi iko tano toleh loro pati sakar sama maesi saking siro merganing sun kuluning sun salem barapan siro kang darbeni ranging nolo karsaning sun karsaniro yento siro ami seso kasonto jroning karon ceh tunggal caro kojiwa tunggal lingkar sun tenangge tunggal sapati ure puno poto rupanipun nalar sirno dening panarimo yentan ono ananiro mongso ono ing dumadi yentan ono ananiro. Lingsir